Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza si'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempelajari kitabullah, membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meneruskan pembahasan tentang menuntut atau adab menuntut ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan keutamaan ya, pada kita masih dalam bab pertama, yaitu keutamaan penuntut ilmu atau keutamaan ahli ilmu atau orang-orang yang sibuk dengan ilmu. Maka di pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan ayat-ayat Al-Quran kalamullah yang menjelaskan betapa mulianya, betapa agungnya, betapa besarnya kemuliaan yang dimiliki oleh ahli ilmu. Kemudian setelah kita membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan ahli ilmu, kita juga telah membacakan sebagian atau beberapa keutamaan ahli ilmu dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kemudian kita telah sampai pada hadis keempat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala musannifu rahimahullah wa anhu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sulika bihi tariqan min turukil jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi li ridhallahi anhu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta haytanu fi jawfil ma'i. Wa inna faddul alimi alal abidi ka faddul qamari laylatal badri ala sa'iril kawakibi. Wa innal ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warrasul ilma faman akhadahu akhada bihaddin wa afirin. Maka di sini musannif membawakan hadis yang keempat dari beberapa hadis-hadis Nabi yang telah disebutkan sebelumnya. Ya. Maka beliau membawakan suatu riwayat wa anhu sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sulika bihi tariqun min turukil jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, ya, mencari ilmu, maka Allah akan perjalankan dia di jalan-jalan menuju surga. Maka makna man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut suatu ilmu atau mencari suatu ilmu, maka makna dari yatlubu fihi ilman ini ada dua makna. Yang pertama bahwasanya maknanya makna secara hissi, ya, atau secara hakiki. Kemudian yang kedua maknanya secara makna maknawi. Makna secara hissi maksudnya apa? Yaitu rihlah, dia melakukan perjalanan dengan kedua kakinya, mengeluarkan kemampuannya, ya, man salaka tariqan, yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu. Dia pergi, menempuh jalan tersebut, pergi ke para ulama, ya, belajar kepada para ulama, mencari hadis, rihlah kepada satu negeri, ke negeri yang lainnya untuk mendapatkan satu hadis saja. Maka ini makna secara hissi. Kemudian makna secara maknawi atau tafsir secara maknawi Bahwasanya artinya man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu. Maksudnya adalah menempuh jalan-jalan atau proses untuk belajar seperti membaca, murojaah, mencatat, mendengarkan guru-gurunya, berdiskusi dan lain sebagainya. Maka semua ini makna hakiki dan makna maknawi semuanya termasuk dalam hadis ini, yaitu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Maka barang siapa yang melakukan dua hal ini, ya baik dia mengeluarkan juhudnya, tenaganya, kemampuannya untuk benar-benar berjalan pada suatu jalan, menempuh jalan, ya, macet, hujan dia tempuh, kemudian rintangan, segala kesusahan, lapar dia tempuh, atau dia membaca, mutala'ah, muraja'ah, mencatat, maka semua ini termasuk dalam hadis ini. Maka apa balasannya? Sulika bihi tariqun min turukil jannah. Ya, maka Allah akan perjalankan dia kepada jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi liridallahi anhu. Kemudian malaikat meletakkan kedua sayapnya kepada penuntut ilmu atau kepada orang yang mencari ilmu liridallahi anhu. Ya, atas ridha Allah kepadanya. Maka maksud dari talau ajnihataha nanti musannif akan menjelaskan lebih lanjut. Maka kita baca terlebih dahulu hadisnya, nanti akan datang penjelasan dari musannif sendiri. Kemudian wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta haytanu fi jawfil ma. Kemudian seorang alim, ya, maka penduduk semua orang yang berada di langit dan di bumi akan memintakan ampunan kepada alim tersebut. Hatta haytanu fi jawfil ma, sampai-sampai ikan-ikan yang berada di dasar lautan. Wa inna faddal alimi 'alal 'abidi. Nanti ini juga akan datang penjelasan apa yang dimaksud dengan hewan meminta ampunan kepada untuk ahli ilmu. Ya, akan datang penjelasan dari musannif sendiri. Kemudian wa inna faddal alimi 'alal 'abidi ka faddil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi. Ya, bahwasanya wa innal fadli fadlul alimi, keutamaan seorang ahli ilmu terhadap seorang ahli ibadah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi, sebagaimana keutamaan bulan pada bulan purnama. Ya, bukan hanya bulan, namun bulan purnama. Bukan bulan biasa, bulan sabit, namun bulan purnama terhadap sa'iril kawakib, ya, seluruh bintang. Seluruh bintang. Maka kita tahu bahwasanya ketika ada terbit muncul bulan purnama pada pertengahan bulan 14, 13, 14, 15, maka sinar bintang yang sebelumnya cerah, yang sebelumnya terlihat terang benderang, maka akan tertutupi oleh cerahnya bulan purnama. Maka seperti itulah fadlul alimi al-abid, keutamaan seorang penuntut atau seorang ahli ilmu terhadap seorang ahli ibadah. Dan juga nanti akan datang penjelasannya dari musannif sendiri, bagaimana keutamaan, ya, arti dari fadlil qamari lailatul badri, insyaallah. Kemudian beliau menjelaskan wa innal ulama warasatul anbiya, ya, bahwasanya ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, dan para nabi tidak mewariskan mal, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan berupa dinar dan dirham. Wa inna mawarrasul ilma, akan tetapi mereka para nabi mewariskan ilmu yang banyak. Faman akhadahu akhada bikhaddin wafirin, barang siapa yang telah mengambilnya maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak, ya. Bukan hanya bikhaddin, ya, bukan saja suatu bagian, namun bagian yang sangat banyak. Maka inilah keutamaan, lima keutamaan penuntut atau ahli ilmu. Yang pertama bahwasanya dia akan dibolehkan jalannya untuk menuju surga. Kemudian yang kedua, bahwasanya malaikat meletakkan kedua sayapnya kepada orang ahli ilmu atau orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Kemudian makhluk seluruh penduduk langit dan bumi, walaupun hatta sampai-sampai ikan yang berada di dasar lautan akan memintakan ampunan kepada orang yang menuntut ilmu ini. Kemudian keutamaan yang keempat, bahwasanya keutamaan seorang alim, seorang ahli ilmu jauh lebih besar daripada keutamaan seorang ahli ibadah. Kemudian keutamaan yang terakhir, bahwasanya ulama ahli ilmu adalah pewaris para nabi. Ya, barang siapa yang mengambil warisan para nabi, maka dia telah mengambil sesuatu yang banyak, yang sesuatu yang sangat-sangat berharga. Kemudian musannif qala, musannif rahimahullah menjelaskan hadis ini, wa'lam annahu la rutbata fawqa rutbati man tastaghilul malaikatu wa ghairuhum bil istighfari wad du'a ilahu. Ya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada kedudukan, la rutbata fawqa rutbati man tastaghilul malaikatu bil istighfari. Tidak ada kedudukan, suatu kedudukan yang melebihi kedudukan di mana malaikat senantiasa memintakan ampunan kepada orang tersebut. Maka jika ada suatu kedudukan yang mana malaikat senantiasa memintakan ampunan untuknya, maka tidak ada suatu kedudukan yang melebihi kedudukan tersebut. Kemudian wa tadau lahu ajnihataha. Ya. Dan juga malaikat menetakkan sayapnya terhadap dirinya. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, wa innahu layunafasu fid du'ai ar-rajulis salihi aw man yadhunnu salahuhu fakaifa bi du'ail malaikata fi du'ail malaikati. Apabila ya, ketika seseorang mendapati suatu orang yang soleh, atau dia mendapati orang-orang yang dia kira soleh, maka kita dapati mereka berlomba-lomba untuk meminta doa kepada orang soleh tersebut. Kemudian penulis mengatakan, fakaifa bidu'ail malaikat. Kalau saja orang-orang tersebut berlomba-lomba untuk mendapatkan doa orang-orang soleh atau orang-orang yang dianggap, ya, orang ini belum tentu soleh secara hakikat, namun dia menyangka atau dia menganggap orang tersebut soleh, maka dia akan berlomba-lomba untuk meminta doa terhadap orang tersebut. Bagaimana jika orang yang mendoakannya tersebut adalah malaikat? Ya, ini di sini penulis membandingkan dua hal. Beliau menulis atau Ibnu Jamaah membandingkan ahli atau orang-orang soleh dengan doa orang, doa malaikat. Beliau mengatakan ketika seseorang ya, kita dapati dia berlomba-lomba meminta doa kepada orang-orang soleh atau yang dianggap belum tentu soleh, namun dianggap dia soleh. Maka bagaimana pula jika orang atau yang mendoakan dia adalah makhluk yang lebih suci daripada orang-orang soleh tersebut? Ini sisi pendalilan dari Ibnu Jamaah. Namun di sini ada koreksi sedikit atau catatan, ya, sebagaimana yang ada di footnote. Ya. Hada mabniun ala tafdilil malaikati ala salihai basari. Ya, amma qaulus salafi fatafdilus salihal basari al malaika. Ya, maka istidlal ini, sisi pendalilan atau sisi syahid dari kesimpulan Ibnu Jama' ini berlaku jika keutamaan malaikat itu memang lebih besar daripada keutamaan orang-orang soleh. Namun ternyata, amma qaulus salafi fatafdhilu salihal basyari 'alal malaika. Namun ternyata perkataan para ulama salafus saleh, mereka lebih mengutamakan salihal basyari, orang-orang soleh, daripada malaikat. Maka kias yang dilakukan oleh Ibnu Jamaah kurang tepat. Ya, maka di sini Ibnu Jamaah menggunakan kiasul aula, aulawiyah, ya. Kiasul aulawiyah, jika sesuatu dikiaskan terhadap sesuatu, kemudian dia memiliki kedudukan atau keutamaan yang lebih tinggi, maka tidak sek lagi, tidak ragu lagi bahwasanya keutamaan yang dikiaskan tersebut memiliki keutamaan yang lebih tinggi. Ya. Namun di sini diberi catatan atau ada koreksi bahwasanya para ulama sejatinya mereka lebih mengutamakan atau lebih memilih pendapat bahwasanya orang-orang solehlah yang lebih baik atau lebih memiliki keutamaan daripada malaikat. Karena apa? Karena manusia, para ulama atau orang-orang soleh adalah manusia, seorang manusia. Dan manusia diberikan oleh Allah syahwah, keinginan. Entah itu keinginan untuk bermaksiat kepada Allah, keinginan untuk menjalankan ibadah, ketaatan kepada Allah, atau keinginan-keinginan yang lainnya yang menyimpang dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia diberi syahwah tersebut. Dengan syahwah tersebut, namun manusia tersebut lebih memilih menjalankan ketaatan kepada Allah, menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, menjadi orang-orang soleh, menjadi orang-orang yang di dekat atau menjadi aulia-aulia wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara malaika tidak diciptakan seperti itu. Malaika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memiliki syahwah, tanpa memiliki keinginan. Ya. Ketika malaika diciptakan seperti itu, maka dia akan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bermaksiat kepada Allah, tanpa menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malaikat tidak mempunyai syahwah. Maka di sini, dari sisi inilah para ulama, ulama soleh, salafus soleh melebihkan, ya, lebih melebihkan keutamaan orang-orang soleh daripada para malaika. Ya, itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, qauluhu wa innahu layunafasu. Hadihil munafasah laysat ala atlaqal musannif. Ya, bahwasanya ya qauluhu, perkataan musannif, wa innahu layunafasu, bahwasanya mereka berlomba-lomba untuk meminta doa orang-orang soleh, maka perlombaan ini hadil munafasah, ya, perlombaan ini tidak sebagaimana yang dimutlakkan oleh musannif, bahwasanya perlombaan ini tidak mutlak. Kenapa? Fa innal munafasata innama takunu fi syai'in a'azzu min ghairihi. Ya, karena perlombaan itu tidaklah terjadi kecuali innama takunu fi syai'in a'azzu min ghairihi, ya. Suatu perlombaan tidak akan terjadi kecuali perlombaan tersebut tujuannya adalah untuk meraih sesuatu yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ya. Bila ada keutamaan yang jauh lebih besar daripada keutamaan yang lain, maka hal ini soleh, apa maksudnya? Sahih untuk orang-orang berlomba merebut atau berebut mendapatkan hal tersebut. Karena hal tersebut memiliki keutamaan yang lebih daripada keutamaan yang lain. Ya. Namun, ya, kemudian catatan selanjutnya mengatakan, walaysa du'a'ur rajuli salihi as-salihi kadalik. Ya. Namun, doa orang-orang soleh tidaklah demikian. Bal a'azzu minhu du'a'ur rajuli li nafsihi. Akan tetapi, yang lebih utama darinya adalah doa seorang lelaki atau seseorang terhadap dirinya sendiri. Maka ini catatan yang kedua. Bahwasanya untuk perlombaan tidak akan terjadi jika dia tidak memiliki keutamaan yang lebih besar dari sebelumnya. Akan tetapi doa seseorang terhadap dirinya sendiri itu lebih besar daripada doa orang-orang soleh terhadap orang lain. Maka di sini kata-kata tersebut tidak tepat. Fa inna du'a ar-rajuli li nafsihi akmalu min iltimasid du'ai min rajulin salihin. Bahwasanya doa seseorang terhadap dirinya sendiri itu lebih sempurna. Akmal min iltimasid du'ai min rajulin salihin, daripada dia meminta atau menyibukkan diri dari meminta doa-doa terhadap orang-orang soleh. Dalilnya apa? Maka di sini pentaklik mengatakan, wali hada كان أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم الدعاء لهم. Ya. Dalilnya apa? Bahwasanya kita dapati akabir ashabi, ya, para pembesar-pembesar sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seperti Khulafa Ar-Rasidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka tidak menyibukkan diri untuk meminta doa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagaimana tidak ada riwayat hal tersebut selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, maka empat orang yang memiliki keutamaan paling besar di antara sahabat yang lain, mereka tidak sibuk meminta doa terhadap Nabi. Kalaulah meminta doa terhadap orang-orang soleh itu lebih utama daripada doa seseorang terhadap dirinya sendiri, maka tentulah empat sahabat yang memiliki keutamaan daripada sahabat yang lainnya akan menyibukkan diri, akan senantiasa meminta doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan merekalah para sahabat yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak begitu kenyataannya, ya, kenyataannya bahwasanya mereka lebih menyibukkan diri dengan berdoa terhadap dirinya sendiri. Namun barang siapa yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah mendapatkan keutamaan. Ya. Maka kita dapati riwayat-riwayat sahabat yang mendapatkan doa dari Rasulullah SAW bukanlah orang-orang yang memiliki dari akabir sahabat, bukanlah dari sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan yang besar, namun seperti Ukasyah, Ibnu Mihsan dan lain sebagainya, ya, yang dia tidak memiliki keutamaan sebesar para Khulafa Ar-Rasidin. Kama dzakara dzalika Abu Abbas Ibnu Taimiyah Al-Hafidz fil Qa'id Al-Jaliyah. Pendapat ini atau catatan ini, ya, pendapat bahwasanya doa seseorang terhadap dirinya sendiri itu lebih utama daripada doa seseorang orang soleh kepada orang lain, ini dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah, Abu Abbas Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Qa'idah Al-Jalilah. Ya. Falhalul kumla hi ayyad'ul insanu li nafsihi wa ala hada jara amal salafi rahimahumullah. Maka kondisi yang paling sempurna adalah di mana seseorang itu mendoakan dirinya sendiri. Ya, dan itulah amal-amal para ulama soleh. Dan itulah amal-amal para ulama, para salafus soleh. Ya. Maka di sini sisi pendalilan atau syahid yang dikemukakan oleh Ibnu Jamaah atau Musannif tidak kurang tepat. Kemudian Musannif melanjutkan, ya, waqad ikhtulifa fi makna wad'i ajnihatiha faqil at-tawadhu lahu. Ya. Maka makna di sini Musannif menjelaskan apa makna malaikat meletakkan sayap-sayapnya terhadap penuntut ilmu. Ya, maka ulama berbeda pendapat untuk menafsirkan bagaimana malaikat meletakkan sayap-sayapnya terhadap pencari ilmu. Maka pendapat yang pertama beliau mengatakan faqil at-tawadhu lahu. Ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya maksud malaikat meletakkan sayap-sayapnya adalah at-tawadhu lahu. Malaikat tawadhu terhadap para penuntut ilmu. Ya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Ya, maka rendahkanlah dirimu wahai Muhammad terhadap orang-orang yang mengikutimu dan orang-orang yang beriman. Maka kata-kata wakhfid lahuma ini maknanya adalah tawadhu. Maka tawadu'lah engkau Muhammad terhadap orang-orang yang mengikutimu dan orang-orang yang beriman. Maka ini sesuai dengan tafsir-tafsir ayat-ayat yang lain. Dan tafsir makna yang pertama ini adalah termasuk tafsir makna majazi, ya, secara majaz, secara majaz. Kemudian musannif mengatakan waqila an-nuzulu indahu wal huduru ma'ahu. Ya, penafsiran yang kedua dari kalangan ulama mufass atau muhaddisin yaitu bahwasanya malaikat turun dan berada di sisinya, kemudian hadir bersama para penuntut ilmu. Ya, maka di sini tafsir secara hakiki, bukan majazi, bahwasanya dia benar-benar malaikat berada di sisi para penuntut ilmu. Mereka hadir bersama mengikuti jalan para penuntut ilmu. Kemudian tafsiran yang ketiga, wakil at-tawqir wa ta'zimu lahu. Ya, mereka memuliakan dan mengagungkan para penuntut ilmu. Nah, ini juga tafsir makna secara majaz. Ya. Tafsir ini juga sejalan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fit lahum jannahadzulli minar rahmah." Maka muliakanlah, ya, agungkanlah kedua orang tuamu, ya, dengan penuh kesayangan. Ini juga termasuk tafsiran para ulama ussalaf. Kemudian tafsir yang keempat, waqil maknahu tahmiluhu 'alaiha fatu'ainuhu 'ala bulughi maqasidihi. Ya, bahwasanya para malaikat membawa penuntut ilmu itu di atas sayap-sayapnya, kemudian membantunya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia tuju. Ya, ini maka ini tafsiran secara hakiki juga. Ya, namun di sini ada sedikit komentar bahwasanya menetapkan suatu kaifiyah terhadap sesuatu amal atau suatu keutamaan ini butuh dalil, ya, butuh dalil tersendiri. Apakah benar malaikat secara hakiki meletakkan sayapnya di atas para penuntut ilmu? Ya, karena ini butuh dalil, ya, karena menetapkan suatu kaifiyah maka membutuhkan dalil yang lebih lanjut. Maka sampai saat ini kami belum menemukan tafsir atau dalil dari tafsir ini. Ya, maka ini perlu pelajaran atau perlu mutalaah lebih lanjut, ya. Penuh penelitian lebih lanjut apakah ini benar tafsiran yang tepat atau bukan. Kemudian musannif qala musannif rahimahullah wa amma ilhamul hayawanat bil istighfari lahum faqila li annaha khuliqat li masalihil ibad wa manafi'ihim. Kemudian di sini musannif menafsirkan keutamaan dari penuntut ilmu yang ketiga, yaitu bahwasanya hewan-hewan penduduk langit dan bumi sampai-sampai ikan di lautan, mereka mendoakan dan memintakan ampunan terhadap seorang alim dan penuntut ilmu. Ya. Maka di sini beliau mengatakan wa amma ilhamul hayawanat bil istighfari lahum, bahwasanya adapun ilham, ya, hewan-hewan disuruhnya para hewan untuk memintakan ampunan, ya, kepada dari untuk ahli ilmu tersebut, maka faqil li'annaha huliqat limasalihil ibadi wa manafi'ihim. Ya, alasannya karena bahwasanya hewan-hewan tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk maslahat manusia, ya, dan kemanfaatan terhadap manusia itu sendiri. Maka jika suatu hewan diciptakan dan dia tidak mempunyai maslahat, maka apa faedahnya hewan tersebut diciptakan? Maka hewan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadi maslahat terhadap manusia, memberikan manfaat terhadap manusia. Ya, dari hewan-hewan tersebut bisa diambil untuk makan dari daging-dagingnya, kemudian muncul susu-susu untuk minum. Ya, kemudian ada yang dijadikan tunggangan, ada yang dijadikan untuk bertani, ya, dan lain sebagainya. Maka tujuan hewan diciptakan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kemudian wal ulama'u humul ladina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrumu. Dan ulama'lah mereka yang menjelaskan kepada manusia apa yang halal dan apa yang haram dari binatang-binatang tersebut. Wa yusuna bil ihsani ilaiha wa nafyid darari anha. Dan mewasitkan kepada manusia bagaimana berihsan, bersikap, memperlakukan hewan dan tidak menimpakan mudharat terhadap hewan tersebut. Ya. Maka seakan-akan di sini hewan tersebut diciptakan untuk kemaslahatan ulama. Kenapa? Karena ulama lah yang menjelaskan kepada manusia hewan-hewan apa saja yang halal dan haram untuk dimakan. Kemudian ulama lah yang menjelaskan bahwasanya bagaimana bersikap, bahwasanya bagaimana memperlakukan hewan sehingga dan maksudnya bagaimana memperlakukan hewan sehingga manusia tidak memberikan mudarat terhadap hewan-hewan tersebut. Maka seakan-akan hewan tersebut memiliki balas budi terhadap para ulama. Kemudian setelah beliau membawakan hadis yang sangat panjang tersebut, beliau membawakan hadis yang lainnya. Ya, maka hadis-hadis yang akan disebutkan setelahnya ini tidak lepas dari kritikan, ya. Ya, sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya di pertemuan sebelumnya bahwasanya metode para ulama dalam menulis termasuk Ibnu Jama'ah sendiri yaitu mereka mengedepankan ayat-ayat atau dalil-dalil dari Al-Qur'an kalamullah subhanahu wa ta'ala kemudian dia ikuti dengan menuliskan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya. Kemudian beberapa ulama melanjutkan menuliskan dalil-dalil dari hadis-hadis yang dhaif. Maka di sini begitulah metode Ibnu Jama'ah. Maka dari sini hadis yang akan kami bacakan setelahnya sampai ke bawah, maka di sini tidak lepas dari kritikan. Imma itu dhaif, bahkan ada yang dhaif jiddan, maudhu. Maka di sini penyebutan hadis-hadis dhaif tersebut bukanlah sebagai i'timad atau sandaran, namun hanya sebagai istishhad atau ittiba, tetap mutaba'ah, ya. Sebagai penguat saja dan sebagai pengikut saja, pelengkap dari hadis-hadis atau dalil-dalil yang telah ada. Ya, maka seseorang, dan ini tidaklah diketahui kecuali orang-orang yang sibuk dengan karya atau mu'allafat ulama, salaful ummah. Ya. Maka tidak mungkin seseorang, ya, tidak bisa seseorang membaca satu hadis di dalam suatu kitab yang mu'tamad, misal, kemudian dia langsung mengklaim bahwa hadis tersebut adalah hadis sahih. Ya, karena telah diriwayatkan atau telah dinukilkan di dalam kitab-kitab yang mu'tamad. Maka ini kesalahan orang-orang yang tidak paham tentang penulisan, teknik penulisan para ulama. Ya, maka misal dia seseorang dia mengambil dari misal kitab Sunan Nasa'i. Ya, langsung kitab Sunan Nasa'i adalah suatu kitab sunan yang mu'tamad di sisi para ulama. Kemudian orang tersebut langsung menyampaikannya tanpa mengetahui bahwasanya di Sunan Nasa'i tersebut terdapat beberapa hadis-hadis yang dhaif. Ya. Maka tidak bisa seorang langsung meriwayatkan suatu atau menyampaikan suatu hadis dikarenakan kitab tersebut mu'tamad indal ulama, ya, dianggap atau dijadikan rujukan oleh ulama. Kemudian dia semerta-merta meriwayatkan, membacakan, menyampaikan hadis tersebut. Ya. Taib. Maka kita tekankan di sini sekali lagi bahwasanya hadis yang kami akan bacakan ini dari hadis-hadis dhaif dan juga bahkan ada yang maudhu adalah min bab istishhad wal mutaba'ah. Ya, sebagai penguat saja dan pelengkap, bukan sebagai i'timad, ya, sandaran atas keutamaan ahli ilmu. قال مصنف رحمه الله وأنه يوزان يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. Ya, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya pada hari kiamat nanti, yaumul kiamah nanti, tinta-tinta para ulama akan ditimbang dengan darah-darah para syuhada. Ya. Maknanya apa? Sebelumnya kita jelaskan bahwasanya di footnote jelaskan bahwa hadis ini termasuk ya Waqala Ibnu Jauzi fil Ilal Mutanahiyah hadha hadisun la yasihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Waqala Ad-Dhahabi maudu'un matnuhu ya bahwasanya Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya hadis ini tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Ad-Dhahabi melanjutkan bahwasanya hadis ini maudu' secara matan ya maudhu secara matan. Kemudian musannif menjelaskan maksud dari hadis tersebut. Qala ba'dhuhum hadha 'ala anna a'la mali syahidi damuhu wa anna mali al-'alimi midaduhu. Ya. Hal ini dibangun atas bahwasanya apa yang tertinggi, keutamaan yang tertinggi atau sesuatu yang tertinggi yang dimiliki oleh seorang syahid syuhada apa adalah darah-darah yang menetes dari tubuhnya. Ya, maka itulah hal yang paling tinggi yang dimiliki oleh para syuhada. Kemudian wa adna ma lil alimi midaduhu. Dan apa yang benda atau sesuatu yang dimiliki yang paling rendah dari sisi ulama adalah tintanya. Maka di sini tidak dibandingkan sesuatu yang sama, ya tidak dibandingkan sesuatu yang memiliki ketinggian dengan sesuatu yang memiliki ketinggian yang lainnya. Namun keutamaan para ulama dibandingkan dengan para syuhada, ya sebagaimana dibandingkannya hal yang paling tinggi dari para syuhada yaitu darahnya dengan yang paling rendah di antara syuhada yaitu tintanya. Ya, maka ini keutamaannya jauh sekali. Jauh sekali. Ya. Maka makna dari hadis ini sahih secara makna. Sahih secara makna bahwasanya ulama bersepakat bahwasanya memang ahli ilmu itu memiliki keutamaan yang lebih banyak daripada syuhada. Namun seberapa besar perbedaannya, maka ini tidak ada dalil sahih yang menjelaskan tersebut. Termasuk dalil ini tidak bisa dijadikan sandaran seberapa besar perbedaan keutamaan syuhada dengan ulama. Namun para ulama salaful ummah bersepakat bahwasannya memang lebih utama para ulama dibandingkan para syuhada. Hal ini ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama bahwasannya ahli ilmu itu sedikit kita dapati. Ya, ahli ilmu itu sedikit. Kita bisa hitung di dunia ini berapa ahli ilmu yang ada. Bahkan pada zaman dahulu, ya, ahli ilmu yang muktamad cuma sedikit. Ya. Madhab yang muktamad cuma 4. Atau madhab yang sering dijadikan para sandaran cuma 4, tidak banyak. Sementara syuhada, siapapun bisa melakukan. Asal dia memiliki kekuatan, fisiknya sehat, dan lain sebagainya. Ya, baik yang muda, yang tua, mereka bisa melakukan jihad fisabilillah berbeda dengan para ulama. Maka jumlah para alim ulama lebih sedikit dibandingkan jumlah para syuhada. Kemudian sisi yang kedua bahwasanya mawani penghalang-penghalang internal atau penghalang-penghalang yang dimiliki oleh ulama itu jauh lebih banyak dibandingkan penghalang-penghalang yang dimiliki oleh syuhada. Ya. Maka penghalang-penghalang yang ada pada ulama terdapat dari banyak sisi, baik internal maupun eksternal. Ya. Penghalang ulama datang dari sisi internal, ya, dari dia sendiri. Kemalasan, syahwat, ya. Kemudian lupa, dan lain sebagainya. Kemudian juga penghalang datang dari sisi eksternal, yaitu musuh-musuh dakwah dari kalangan kufar, baik dari kal internal kaum muslimin maupun eksternal kaum muslimin, sebagaimana kufar, Nasara, Yahudi, Majusi, ya, ahli kitab dan lain sebagainya. Kemudian internal kaum muslimin, yaitu ahlul batil, ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang dari jalan Islam. Kemudian munafik. Maka mereka lah semua musuh-musuh para ulama. Maka di sini para ulama memiliki penghalang yang lebih banyak dibandingkan syuhada. Adapun syuhada musuhnya cuma satu, yaitu kufar. Jelas musuhnya. Karena para syuhada adalah ma'rakah untuk menghadapi membunuh qital lil kufar. Maka penghalang untuk syuhada hanya satu, kufar itu sendiri, tidak ada yang lainnya. Maka itu adalah sisi yang kedua. Kemudian sisi yang ketiga, bahwasanya ahli ilmu itu lebih banyak menyebarkan Islam, ya, daripada syuhada. Kita ketahui bahwasanya Islam itu disebarkan tidak dengan pedang, namun dengan ilmu wal bayan. Kita sepakat bahwasanya Islam tersebar di dunia ini dengan ilmu wal bayan, ya, dengan disebarnya para sahabat oleh Amirul Mukminin untuk berdakwah kepada negara-negara Nasrani pada waktu itu, Yahudi dan Nasrani. Mereka berdakwah kepada Eropa, kemudian ke Habasyah, negeri Habasyah, ke Yaman, dan lain sebagainya. Maka itu sisi yang ketiga. Sedangkan para mujahid, syuhada, ya, orang negara yang telah dikuasai oleh kaum muslimin dengan cara syuhada, pembebasan, fath, maka bisa jadi negara yang ada tersebut tidak semuanya menjadi muslim. Ya, mereka takut, ya, sebagian ada yang tetap dalam agama mereka, menjadi kafir dhimmi, membayar jizyah. Ya, sebagian ada yang masuk ke dalam Islam. Maka itulah tiga sisi keutamaan ulama dibandingkan syuhada. Kemudian hadis yang selanjutnya, ini hadis yang terakhir insyaallah yang kami bacakan pada pertemuan kali ini. Wa anhu radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdhala min fiqhin fi dinin wala faqihun wahidun ashaddu ala syaitani min alfi abidin. Ya. Tidak ada suatu amalan di mana karena amalan tersebut Allah itu disembah yang lebih utama dibandingkan amalan fikhin fid dini, fakih terhadap agama. Ya. Maka tidak ada suatu amalan yang menyebabkan Allah itu disembah di muka dunia, di muka bumi ini yang lebih utama kecuali fakih fid din. Fakih fid din ini maksudnya adalah fi hitabu syar'i, ya. Maksud fakih dalam agama bukan ditinjau dari istilah para usul fikih, ya, maksudnya. Namun istilahnya istilah syar'i, yaitu dia faham atas perkara agama, bukan hanya perkara fikih saja. Ya. Maka amalan yang paling utama, ya, dengan sebab amalan tersebut Allah disembah di muka bumi ini adalah faqih fid din. Wala faqihun wahidun ashaddu ala syaitani min alfi abidin. Ya. Dan seorang faqih, satu orang faqih dalam agama itu ashaddu ala syaitan, lebih ditakuti oleh syaitan dibandingkan 1000 orang-orang yang ahli ibadah. Ya. Maka inilah kekuatan seorang yang faqih dalam agama. Bahwasanya syaitan takut terhadap orang yang faqih dalam agama dibandingkan orang yang ahli ibadah. Maka hadis ini benar secara makna, namun dalam sanadnya di footnote dikatakan bahwasanya wa ghairu marfu'an bahwasanya hadis ini wa huwa kadib, ya, hadis di dalamnya adalah Yazid bin Iyad wa huwa kadzab, ya. Dalam hadis ini terhadap ada sanad seseorang bernama Yazid bin Iyad, mereka dan dia termasuk pendusta. Ya, bahwasanya sanad hadis ini dhaif, namun secara makna sahih. Karena memang banyak asar-asar dan asar-asar dari para ulama yang mengatakan bahwasanya seorang alim, seorang ahli agama itu lebih diketakuti oleh syaitan daripada ahli ibadah. Ya, sebagaimana asar yang lainnya mengatakan faqih wahidin asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Ya, seorang yang faqih, satu orang yang faqih terhadap agama lebih ditakuti oleh syaitan daripada orang 1000 orang yang ahli ibadah. Ya. Ya, mungkin itu saja, itu dulu yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang untuk membacakan sisa-sisa hadis yang dibawakan oleh Ibnu Jamaah untuk menjelaskan keutamaan ahli ilmu. Tayyib, wabillahi wa taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.